Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid. Insyaallah kita akan masuk di bab ke-46 ya, bab ke-46. Itu bab tentang menggunakan gelar Qadi Qudat ya, yaitu babun tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang menggunakan gelar Qadi Qudat. Ya, Qadi Qudat kalau di kita itu Hakim Agung. Ya, bahasa di kita adalah Hakim Agung. Jadi bab-bab di akhir ini adalah bab-bab yang banyak membahas tentang tauhid asma wa sifat. Ya, itulah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk ketauhidan kita, ya. Kita tidak boleh menggunakan nama-nama yang itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkenaan dengan nama ini menjadi sebuah syariat ya yang turun temurun yang terus menerus. Maka Islam juga memberikan batasan-batasan ataupun aturan-aturan tertentu yang berhubungan dengan penamaan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinul asma. Ya. Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinul asma, maka perbaikilah nama-nama kalian. Ya, jadi perbaguslah nama-nama kalian. Ya. Jadi setiap kita dipanggil nama kita dan binnya siapa? Bapak kita siapa? Sehingga para ulama mengatakan yang berhak memberikan nama kepada anak adalah bapaknya. Ya, bapaknya, karena nanti anak itu dinasabkan, disandarkan kepada bapak di situ. Kalau terjadi rebutan, bapaknya ingin ngasih nama, ibunya juga ingin ngasih nama, maka yang istri, ibu itu harus mengalah. Karena yang dipakai nanti nama bapaknya, yaitu pada saat hari kiamat di situ. Ya. Maka Nabi bersabda, beliau perbaikilah nama-nama itu. Jadi perbaguslah nama-nama. Ya. Apalagi kalau di dalam kehidupan rumah tangga, nama ini adalah sebuah hal yang istimewa, ya, sebuah hal yang istimewa. Ya, saking kadang istimewanya di adat Jawa saja kan harus selamatannya. Ada bubur merah, ada bubur putih di situ. Karena memang ada sebuah seakan-akan ada ritual di situ. Ya. Ya, dalam Islam tidak usah harus bubur merah, bubur putih. Paling utama adalah pada saat penyembelihan akikoh. Ya, yaitu khususnya adalah akikoh pada hari ketujuh. Karena di para ulama ada terjadi perbedaan. Penamaan bisa yang pertama pada hari kelahiran dikasih nama. Yang kedua adalah pada tiga hari kelahiran. Kemudian yang ketiga adalah pada hari ketujuh kelahiran. Itu pemberian nama untuk si bayi. Ya. Nah, maka yang tujuh hari ini, ya, itu bersama dengan akekoh, yaitu pemotongan hewan akekoh, yang kemudian ada mencukur rambut, ya, kemudian pemberian nama sekaligus di situ. Nah, berkenaan dengan nama, karena tadi Nabi bersabda perbaguslah nama-nama kalian, ya, perbagus, jadi dianjurkan menggunakan nama-nama yang bagus. Ya. Nah, nama-nama yang bagus juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, ya, dalam salah satu ayat disebutkan inna nubasyyiruka bi hulam, ya, saya akan berikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang hulam, seorang anak laki-laki yang namanya adalah Yahya, namanya adalah Yahya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut nama Yahya ini nama yang belum pernah dipakai sebelum kamu. Seperti nama Muhammad itu nama yang belum pernah ada, ya, kecuali pada tahun kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada tahun kelahiran Nabi disitulah kemudian ada dua atau tiga nama bayi yang namanya Muhammad. Itu karena bocoran dari dari setan, bahasa itu adalah tahun-tahun diturunkannya nabi, dan nabi yang terakhir namanya adalah Muhammad. Sehingga anak-anak yang lahir pada zaman tersebut itu dinamai dengan Muhammad di situ. Sebelum itu tidak ada nama. Ya. Sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khaliful Yahud wan Nasara." Ya. Selisihilah orang Yahudi dan Nasrani. Termasuk apa? Termasuk dalam segala, termasuk dalam penamaan. Jadi Nabi mengatakan selisihi orang Yahudi dan Nasrani. Jangan dikasih nama-nama yang seperti Yahudi ataupun Nasrani. Nah, ini jadi ya harus tahu ya, kita sebagai umat ini kita dianjurkan menggunakan nama-nama yang Islami, ya. Islami, dan tidak boleh menggunakan, karena tadi Nabi mengatakan Khaliful Yahud wan Nasara, ini kan perintah. Nah, sebagaimana dalam hukum asal perintah itu adalah wajib, ya, melanggar kewajiban adalah haram, tidak diperbolehkan. Ya, maka seandainya ada nama-nama yang tidak Islami, maka sanjurkan untuk diislamikan. Ya, jadi ya, saya islamisasi ya sampai kepada nama-nama. Ya, seperti dulu para sahabat kan juga nama-nama diganti oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah nama itu sudah diganti oleh Rasul, maka mereka tidak akan pernah mengganti. Bahkan sampai panggilan pun, kalau Nabi pernah memanggil sesuatu dengan nama tertentu, mereka sudah tidak akan pernah ganti panggilan itu. Kenapa? Nanti itu berlanjut sampai pada hari kiamat. Ya, mereka akan sangat senang seandainya dipilihkan nama oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sahabat sudah dipilihkan sesuatu oleh Rasul, udah itu yang terbaik, dan mereka sangat gembira seandainya dipilihkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga dalam hadis yang mengatakan man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka bagian dari kaum tersebut. Para ulama mengatakan termasuk juga dalam penamaan, ya. Termasuk juga dalam penamaan, maka jangan anak-anak kaum muslimin diberi nama-nama yang Yahudi Nasrani tadi. Jadi selisih, jangan yang namanya Yahudi dan Nasrani. Ya mungkin ada juga di sini kan gitu ya. Tapi enggak apa-apa, untuk ngaji kan gitu. Jadi jadi namanya biar Islami di situ. Kemudian juga tadi karena nama ini akan menjadi sebuah syariat, ya, dan para ulama juga menyebutkan dalam sebuah keumuman hadis, ya, disebutkan dalam hadis, man sana fil Islam sunnatan hasanatan walahu ajruha, ya, masuk dalam keumuman hadis ini, barang siapa yang bikin kebiasaan-kebiasaan baik maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Jadi orang yang termasuk kebiasaan baik adalah memberikan nama-nama yang baik, yang memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anaknya, maka dia apa? Dia mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Ya. Suatu ketika saya saat itu mau punya anak yang ketiga, ya. Kemudian ada Syekh yang datang, kebetulan saya yang suruh jemput di bandara. Saya sampaikan kepada Syekh, "Syekh, saya insya Allah punya anak yang ketiga. Ada usulan nama tidak?" Beliau mengatakan, "Jangan saya yang bikin nama itu kamu." Kenapa? Karena kalau itu nama dari kamu, maka ada ikatan batin, ya. Maksudnya, jadi ada perasaan beda pada saat kita yang memberikan nama kepada anak-anak kita daripada nama hadiah orang lain. Itu berbeda di situ. Nah, beda kalau zaman dulu kan, ya, ya, usulan siapapun boleh dipakai, ya, dijadikan nama untuk anak. Jadi yang paling dianjurkan adalah bapaknya yang mengusulkan ataupun menyiapkan anak. Kadang yang kebangetan itu banyak terjadi, sudah lahiran bapaknya masih bingung nyari-nyari nama itu. Jadi seakan-akan 9 bulan itu enggak persiapan nama, ya. Jadi seakan-akan jalan saja. Nah, kalau saya alhamdulillah dari 4 anak semuanya enggak ada yang kulaan, ya. Jadi bahkan setiap ini saya tidak punya alternatif opsi nama lain. Bahkan anak pertama namanya ini, ya sudah saya punya nama perempuan. Stok nama laki-laki enggak ada karena itu memang anak perempuan insyaallah gitu. Ya, perempuan betul juga kan gitu. Sampai anak 4 itu ya nama-namanya sudah disiapkan di situ. Kenapa? Karena ini bagian, ya, bagian dari tanggung jawab seorang bapak, yaitu menyiapkan nama untuk anak-anaknya di situ. Nah, kemudian yang termasuk di dalam sunnah-sunnah penamaan itu adalah dianjurkan menggunakan nama-nama orang soleh, ya, termasuk adalah yang pertama orang soleh adalah para nabi, ya. Nah, kalau kita lihat para nabi itu dari sebanyak nabi yang ada itu cuma ada 4 nabi saja yang namanya bahasa Arab, ya. Yang pertama adalah Adam, ya. Yang kedua adalah Syuaib, ya. Kemudian yang ketiga adalah jadi Adam, kemudian Soleh, Syuaib dan Muhammad. Cuman ada empat nama ini saja. Jadi Adam, Soleh, Syuaib dan Muhammad. Lainnya itu bahasa non Arab semua. Ya, jadi ada Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua itu bahasa non Arab semua. Atau sering disebut dengan bahasa Ajam, ya. Bahasa Ajam di situ. Ya. Dan ini kemudian apa, karena ini sudah menjadi apa, masuk dalam syariat Islam, maka ini kemudian itu bukan dari bahasa Arab tetapi jadi itu bahasa Islam, ya. Menjadi bahasa Islam. Sehingga kita tetap diperbolehkan ya menggunakan nama-nama yang itu adalah nama-nama dari para nabi. Ya. Kemudian juga menggunakan nama-nama dari orang soleh. Ya, orang-orang soleh kita dianjurkan ya menami anak-anak kita dengan nama orang-orang soleh. Ya. Dan nama yang terbaik, nah ini nama yang terbaik pilihan Rasul, beliau mengatakan ahabul asma ilallah. Nama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi Abdullah dan Abdurrahman ini yang terbaik. Ya, bukan terbaik, paling ahab, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah penamaan itu adalah paling dicintai seandainya diperhambakan kepada Allah. Jadi diperhambakan kepada Allah. Ya, berarti belakangnya bisa menggunakan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna depannya adalah hamba, ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Malik, Abdul Jabbar, kan gitu. Abdul Adun Adun depannya, kemudian belakangnya. Ya. Juga jangan dipotong-potong nama Jawa ya. Kan tulisannya kan Abdun Rahman gitu, Abdurrahman. Jangan nama potongan saja Abdul gitu. Susah kalau nama itu Abdul itu potongan saja itu. Jadi enggak jelas juga artinya. Ya, sekalian diteruskan jadi Abdur Rahman ya, Abdullah kan gitu. Nah, ini yang saya enggak tahu dulu sejarahnya kok ada orang Pak namanya Pak Abdul itu. Ya, Pak Abdul ini apa artinya Pak Abdul ini? Ya. Jadi belakangnya Asmaul Husna sekalian jadi Abdul Aziz kan gitu. Ya, Abdul Razak, Abdul Malik dan seterusnya di situ. Jadi ini nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada juga Asdaqul Asma. Ada nama-nama yang paling jujur, ya paling sesuai untuk manusia. Itu adalah Haris dan Hammam, ya. Hammam yaitu Haris, ya artinya adalah orang ya adalah yang memiliki ini obsesi ataupun memiliki keinginan, ya. Jadi Haris adalah orang yang bersemangat dalam melakukan sesuatu. Ya, ataupun hamam itu adalah orang-orang yang memiliki obsesi keinginan. Ya, karena manusia pertama lahir dia sudah punya obsesi, punya keinginan. Ya, bayi lahir sudah punya keinginan. Ya, dia ingin menyusu kepada ibunya. Ya. Kemudian ada usaha setelah lahir pun dia ada usaha yang dia lakukan. Ya, sehingga Nabi bersabda nama yang paling sesuai untuk manusia adalah ini. Ya, Haris dan Hammam di situ. Hammam ya, Haris dan Hammam. Ini nama yang paling sesuai sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian tadi jadi nama tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Ahlul Kitab ya. Kemudian juga nama itu paling utama adalah diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga dianjurkan menggunakan nama-nama itu adalah nama orang-orang soleh ya. Nama orang-orang yang orang soleh di situ. Kenapa? Karena nama itu adalah menggambarkan tentang si pemilik nama tersebut. Ya, jadi dianjurkan memang nama itu menggambarkan ya si pemilik nama. Ya. Seperti nama Muhammad, Muhammad artinya adalah kasratul hamd, yaitu adalah banyak dipuji. Ya. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dikasih nama Muhammad salah satunya adalah karena beliau nanti itu akan banyak dipuji oleh manusia. Ya, maka setiap saat beliau dipuji oleh kaum muslimin di sini. Ya. Kemudian juga tidak ada aturan nama itu mesti harus memiliki makna, ya, tidak harus memiliki makna. Ya, misalkan nama-nama selain empat nama nabi itu mereka juga tidak memiliki arti yang khusus, ya, apalagi dalam bahasa Arab karena memang hukum asalnya itu bukan dari bahasa Arab, ya. Seperti misalnya Isa, Isa apa artinya Isa? Tidak ada artinya juga. Ya, Musa tidak ada juga artinya. Harun tidak ada juga. Kemudian Ilyas, Ilyasa itu tidak memiliki nama. Nuh ya tidak memiliki arti juga. Ya. Jadi nama itu tidak mesti harus memiliki nama ya, tidak memiliki apa makna, tidak harus memiliki makna. Sebagaimana orang mengatakan nama itu adalah sebuah doa. Ya, nama itu sebuah doa. Ya. Tapi doanya itu bisa saja bukan berarti yang terkandung di dalam nama tersebut. Misalkan adalah seseorang menamai anaknya dengan nama orang soleh misalkan. Ya. Maksudnya doanya adalah biar anaknya itu nanti bisa mengikuti jejaknya orang soleh ini. Ya, bukan berarti nama yang dipakai itu harus memiliki makna ya, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang di situ. Nah, ini berhubungan dengan masalah nama. Dan dalam Islam kalau kita perhatikan ya, perubahan nama itu sebenarnya mudah kalau zaman Nabi ya, zaman Nabi dulu ada seorang namanya So'ab ya, kemudian Nabi mengatakan la bal anta sahal ya, namanya orang sahabatku namanya So'ab, So'ab itu artinya susah ya, maka Nabi mengatakan jangan, nama kamu adalah as-sahal, namanya adalah sahal, sahal artinya yang dimudahkan di situ. Jadi langsung diganti oleh Rasulullah. Jadi kalau nama ini oh langsung enggak, nama kamu adalah ini. Ya, langsung diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh menamai dengan nama-nama yang tidak baik. Ya, tidak boleh menamai anak dengan nama-nama yang tidak baik. Ya. Kenapa? Karena itu pada zaman Nabi itu langsung diganti oleh Rasul. Ya, menunjukkan itu tidak baik, dan ini juga menunjukkan dianjurkannya kita merubah nama-nama yang tidak baik ya. Jadi boleh saja misalkan adalah nama tidak mesti bahasa Arab tetapi memiliki makna yang baik, contoh misalkan adalah Tulus ya, kan gitu ya. Tulus ini bukan bahasa Arab ya, tetapi dia memiliki makna yang baik ya, maka itu diperbolehkan. Lah kalau yoga lah itu yoga ya kan, tidak diperbolehkan itu ya. Karena ini tidak Islami ya, ini tidak Islami. Jadi sesuatu yang asing di dalam Islam dan itu merupakan sebuah ada hal yang identik dengan yang non-Islam. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh karena nanti itu menyerupai sebuah kaum ya. Nah, ini jadi semoga nanti generasi kita ya setelah tahu itu tidak muncul lagi nama-nama yang kemudian nama-nama yang itu tidak baik dalam kacamata Islam ya, tidak baik dalam kacamata Islam. Karena kalau kita perhatikan dalam Islam itu banyak sekali para pahlawan-pahlawan kaum muslimin ya, para tokoh-tokoh Islam yang sangat-sangat luar biasa, mereka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa diakui oleh dunia juga, dan mereka memiliki nama-nama yang cukup bagus ya. Seharusnya apa? Seharusnya kita juga cukup ya menggunakan nama-nama yang seperti itu. Kemudian juga dianjurkan nama tidak usah panjang-panjang ya. Nama ya cuman kan Muhammad kan gitu ya, Umar, Utsman, Ali kan gitu. Jadi namanya tidak usah panjang-panjang ya. Kasihan gurunya. Kasihan juga dosennya itu nulis nama ya, susah itu. Lagi kalau zaman rapotnya harus ditulis tangan, itu kan nulis namanya saya sudah pegal kan gitu ya. Jadi dalam Islam memang kebanyakan nama itu tidak panjang ya, yang panjang itu biasanya kunyah ataupun panggilan, tapi kalau nama-nama sendiri adalah pendek mereka ya. Contohnya adalah para nabi sendiri kan namanya pendek semua ya, Adam, Nuh kan gitu ya, namanya pendek ya, Yahya, Isa, Musa kan pendek seperti itu ya. Kemudian nanti disandarkan, dinasabkan kepada bapaknya di situ. Nah, kemudian juga tadi, jadi kita tidak boleh menamai menggunakan nama-nama yang tidak buruk, yang tidak baik, ataupun nama-nama yang buruk. Ya. Di antara nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang menggunakan nama-nama kekhususan bagi Allah. Ya. Jadi nama-nama yang menggunakan kekhususan bagi Allah. Contoh di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, beliau mengatakan inna akhna ismin indallahi rajulun tusama malikul amlak ya. Nama yang paling rendah, paling hina di sisi Allah, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang yang memiliki nama hakim agung ya, ataupun gelar ataupun nama yang menunjukkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. ya gelar ini. Jadi orang kalau digelari hakim agung itu harusnya dia itu harus banyak bertobat dan itu ya, bukan syukuran jadi hakim agung ya. Jadi dia harus bertobat karena apa? Nabi sudah mengabarkan itu nama yang paling buruk ya. Itu gelar apa, gelar pangkat yang paling buruk disebutkan oleh Rasul dalam Sahih Bukhari. Jadi nama yang paling buruk nanti adalah nama ini, yaitu Qadil Qudat, hakim agung. Kemudian juga atau disebutkan adalah maliku, kemudian juga apa? Malikil amlak. Ya, malikil amlak adalah raja di raja, ya. Kan ada gelar ya. Mana daerah mana yang gelarnya raja di raja? Pernah dengar nama ini, Pak? Malaysia ya, Malaysia termasuk, ya. Jadi gelar adalah raja di raja. Kenapa? Karena Malaysia itu sifatnya itu adalah apa namanya, ada raja-raja kecil ya, ada raja-raja kecil. Jadi negara bagian Selangor, negara bagian ini kan Malaysia seperti itu. Nah, ada raja yang seluruh raja Malaysia, itu namanya raja diraja. Ataupun diraja Malaysia ya, terkenal seperti itu. Nah, maka Nabi mengatakan itu adalah nama yang paling buruk, paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukannya berbangga, bukannya syukuran, tapi harus banyak bertobat ya. Dan saya tidak temukan, kita tidak temukan gelar zaman sekarang yang paling mulia daripada Raja Arab Saudi. Ya. Karena Raja Arab Saudi gelarnya adalah Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Raja tapi gelarnya pelayan. Luar biasa. Ya, raja sehebat itu, sekaya itu, ya. Dan betapa besarnya jasanya kepada kaum muslimin, tapi gelarnya Khadimul Haramain, yaitu pelayan dua tanah suci. Nah, ini jadi begini. Jadi kalau di dalam hadis kan disebutkan man tawadha lillah, ya, barang siapa orang yang bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang merendahkan diri kepada Allah, termasuk beliau raja tapi merendahkan diri kepada Allah. Beliau justru menggelari dirinya dengan pelayan dua tanah suci. Tapi justru apa? Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang tersebut. Ya. Jadi justru orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Selama itu diniatkan, dilakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan gelar itu bukan kemudian menjatuhkan harga dirinya, tidak sama sekali. Apakah kemudian raja yang bergelar seperti jadi turun harga dirinya? Tidak sama sekali. Ya, justru dia menjadi orang yang baik, ya. Orang juga jauh lebih menghormati, masyarakatnya sangat menghormati. Ya. Bahkan kemarin pas pengangkatan raja itu kita di sana, semua di mana poster-poster mereka mengatakan kami berbaiat untuk selalu dengar dan taat kepada Raja Salman ya, pengganti daripada bapaknya ya, ataupun raja-raja sebelumnya di situ. Jadi masyarakatnya itu tidak usah di opera-opera istilahnya, tapi mereka sudah langsung ya berbaiat, langsung sumpah setia untuk taat kepada raja baru. Ya. Walaupun gelarnya adalah Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci di situ. Nah, maka di sini Nabi SAW beliau bersabda, ini nama yang paling buruk di sisi Allah. Seandainya ada orang bergelar raja di raja ya, ataupun tadi Qadil Qudat ataupun Hakim Agung ya. Kemudian juga Qala Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan mithlu Shahanshah. Ya, seperti orang bergelar Shahanshah. Shahanshah ini sebagian orang menggelari apa, mengatakan Shahanshah ini adalah gelar raja di raja dari bahasa Persia. Jadi bahasa Persianya adalah Shahanshah, artinya adalah raja di raja. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan aqiyatur rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbasuhu. Ya, jadi aqiyat itu orang yang paling dimurkai. Ya, orang yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, dan akhbas. Akhbas itu kalau kita masuk kamar mandi kan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhbas. Jadi orang yang seperti itu. Orang yang paling hina, orang yang paling menjijikkan, orang yang paling rendah. Yaitu adalah tadi orang-orang yang bergelar seperti ini di dunia. Ya. Jadi orang-orang yang bergelar seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada raja di raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah raja di raja itu. Allah lah Malikul Amlak, Allah lah penguasa seluruh para penguasa. Ya. Itulah Allah Subhanahu. Maka apa? Ini adalah nama Allah, gelar Allah yang tidak boleh disandangkan kepada yang lain. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga adalah gelar Qadil Qudat. Itu hakim agung. Hakim tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah adalah Al-Hakim. Ya. Allah lah yang paling tinggi dan Allah yang mengadili seluruh para hakim. Ya. Maka tidak boleh ada seorang hakim yang berkenalan dengan hakim agung yang ya agung, namanya agung itu kan Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ya. Maka gelar-gelar seperti ini adalah tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Maka kalau penggunaan ya nama-nama seperti ini sebaiknya itu tidak disebutkan secara mutlak. Ya. Misalkan bagaimana? Misalkan adalah gelar hakim ya, tetapi itu dinisbahkan kepada wilayah tertentu. Misalkan adalah hakim agung ataupun hakim ya agung, tetapi dia terbatas pada wilayah tertentu. Misalkan adalah hakim agung Yogyakarta misalkan. Nah, kalau disebutkan ataupun dibatasi dengan wilayah tertentu, itu para ulama itu membolehkan. Ya, itu membolehkan. Karena itu menunjukkan adanya sebuah batasan. Ya, menunjukkan ada sebuah batasan, ya. Nah, kalau yang tidak diperbolehkan adalah yang tanpa batas. Nah, yang tanpa batas itu adalah karena memang itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalkan adalah diraja, ya. Kalau diraja pada wilayah tertentu, maka itu diperbolehkan. Atau misalkan ada raja diraja itu untuk wilayah tertentu disebutkan raja diraja, misalkan raja diraja Yogyakarta. Nah, yang seperti itu adalah diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah sekali lagi yang itu menunjukkan kemutlakan. Karena yang dimaksud kemutlakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah penguasa seluruh alam semesta ini. Allah lah yang menguasai seluruh para raja, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengadili sebagai hakim untuk seluruh hakim-hakim yang ada di dunia di situ. Ya. Maka ini adalah sebagai kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tentu yang dilarang ini bukan hanya sekedar gelar-gelar seperti ini, tetapi juga nama-nama yang itu dikhususkan untuk Allah, ya. Seperti nama Allah sendiri tidak boleh, ada nama manusia namanya Allah itu tidak boleh. Ya. Karena ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya pernah dengar dari dosen ada orang yang namanya Allah itu. Jadi dia kuliah ke Madinah, ya, tercatat di salah satu mahasiswa di sana dan namanya Allah itu. Dia dosen yang cerita seperti itu. Ya, makanya ini tidak diperbolehkan. Maka nama Rahman, ya. Rahman ini juga enggak boleh. Karena Rahman ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk Asmaul Husna yang dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahman tidak boleh, tapi kalau Rahim boleh, ya. Karena Rahim itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga digelari dengan Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Nabi itu dengan orang-orang beriman rahima. Rahim, maka menunjukkan ini boleh dipakai untuk mana. Tapi kalau Rahman itu adalah tidak diperbolehkan. Ini termasuk nama yang kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama kekhususan bagi Allah misalkan apa? Namanya adalah Al-Jabbar. Ya, menyombongkan diri. Al-Jabbar, Jabbar kan arti yang menyombongkan diri. Nah, maka manusia juga enggak boleh pakai nama ini. Ya. Karena yang berhak menyombongkan diri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah boleh sombong. Ya. Karena Allah yang menguasai segalanya, Allah yang punya segala sesuatunya di situ. Tapi kalau manusia dia tidak memiliki itu, maka tidak diperbolehkan. Ataupun nama-nama lain yang itu termasuk adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka paling baik itu adalah penggunaan nama-nama yang diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada aturan, ya, aturan di dalam Islam, dan ini berhubungannya adalah dengan ketauhidan dalam masalah asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dalam kandungan bab ini ada disebutkan 4 kandungan bab disebutkan. Yang pertama adalah dilarang menggunakan gelar raja para raja ataupun gelar raja diraja, ya. Kemudian yang kedua dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya seperti contoh yang dikemukakan oleh Sofyan tadi, ya. Ya, kalau saya enggak tahu kalau di kita itu gelar raja itu apa, ya? ada, kalau di Jawa kan ada ya gelar-gelar Jawa itu yang untuk para raja, sultan kan gitu, gelar-gelarnya itu. Nah, maksudnya kalau gelar-gelar itu adalah gelar-gelar kemudian yang itu berlebih-lebihan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Dan biasanya ini yang bersifat gelar-gelar kedaerahan, yang ini yang kadang cenderung berlebih-lebihan, sehingga itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Kemudian ketiga, hal ini dilarang ya karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya. Jadi mensejajarkan Allah SWT dengan makhluknya. Sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, berhubungan dengan masalah hati, masalah niat ini. Jadi niat itu tidak berlaku kepada perbuatan haram. Ya, sekali lagi, kalau itu perbuatan haram, orang tidak boleh berargumen kan yang penting niatnya. Ini orang tidak paham. Orang boleh mengatakan yang penting niatnya itu hanya perkara yang sifatnya baik, yaitu sifat yang wajib, sunnah ataupun yang mubah saja. Tapi kalau itu sudah makruh ataupun haram, maka tidak boleh berkata niat. Orang mengatakan, kenapa Anda merokok? Kan niatnya biar saya bisa, nah, niatnya. Kenapa ngerokok itu sudah makruh? Ya. Kenapa Anda mencuri? Saya kan niatnya untuk membantu. Ya enggak berlaku niat di situ. Kenapa? Karena perbuatannya sudah haram di situ. Nah, maka orang boleh berdalih yang penting niatnya, yang penting adalah hatinya, itu hanya perkara-perkara yang diperbolehkan. Kalau perkara yang tidak diperbolehkan, tidak usah ditanya niatnya. Ya. Sehingga misalkan kita juga menghukumi segala perbuatan, menghukumi sebuah perbuatan, kok perbuatan itu jelas-jelas dilarang, ya, maka kita tidak usah, apa sih niatnya kok melakukan seperti ini, gak usah ditanya. Karena perbuatan itu sendiri sudah diharamkan, perbuatan itu sudah tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Karena banyak sekali kadang masyarakat yang ya ujug-ujugnya dia berdalil, yang penting kan niatnya Ustadz kan gitu. Ya niatnya Anda, ya gitu, tapi perbuatannya sudah tidak boleh. Namanya mencuri kok untuk membantu orang, ya dari mana niatnya? Niatnya yang enggak berguna di situ. Karena perbuatan itu sudah haram. Perbuatan itu sudah dilarang dalam Islam. Kemudian misalkan tadi penggunaan nama seperti ini atau gelar seperti ini itu, dia mengatakan kan tujuannya, nah, enggak usah ditanya tujuan. Ya karena penggunaan gelar itu sudah diharamkan. Enggak tahu juga kalau misalkan ada, kalau gelar guru besar ya itu termasuk dibolehkan enggak itu ya? Ya karena kita itu dianjurkan ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita coba kaji tentang nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama yang mengandung apa? Unsur menghinakan diri, unsur hina kan gitu. Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz kan hamba gitu. Ya tadi misalkan gerak khadimul haramain, pelayan. Jadi kita dianjurkan memiliki nama-nama ataupun gelar-gelar yang menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka segala sesuatu yang menunjukkan besar itu nanti identik dengan kesombongan. Ya. Kalau orang kok senang digelari guru besar gitu, mesti ada unsur kesombongan di situ. Ya, kalau ada unsur kesombongan kan sudah tidak boleh kan dalam Islam. Ya. Walaupun sedaroh Nabi kan mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Ada misalkan ini al-ustadz kabira, ini juga hati-hati kan gitu ya. Ini juga karena Islam hukum asalnya adalah menganjurkan menjauhi sifat-sifat yang mengantarkan kepada kesombongan. Ya. Seperti dulu misalkan para ulama digelari dengan Syekhul Islam, ya kemudian Muhyiddin, ya Al-Mujaddid, Syekhul Islam. Ini kebanyakan mereka yang digelari ini, mereka orang-orang yang tidak suka dengan gelar tersebut. Sehingga kalau orang-orang yang tidak suka dengan gelar tersebut, para ulama ya sebagian tetap memakai gelar itu. Seperti Ibnu Taimiyah, beliau digelari dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi beliau enggak suka. Dan maka kalau dia digelari kok enggak suka, maka boleh dipakai. Tapi kalau ada orang diberi gelar kok senang, maka sebagian jangan dikasih gelar. Kan itu ya. Karena apa? Nanti dia celaka sendiri. Seperti begini, Nabi itu kalau ada sahabat lain memuji sahabat lain, kok yang dipuji langsung GR, Nabi mengatakan, kamu itu telah memenggal lehernya itu. Jadi Nabi tidak suka kalau ada orang memuji yang lain, yang dipuji senang. Karena itu nanti mengantarkan kepada kesombongan. Tapi kalau orang itu dipuji kok dia malah menangis, dia ini sahabat kan gitu, kalau dipuji justru mereka malah bersedih. Kan itu. Nah, yang seperti boleh dikasih gelar. Ya, boleh dikasih gelar. Nah, ini di dalam misalkan dalam hukum pujian, kita akan muji seseorang itu dilihat dulu. Kalau orang itu dipuji kok kegeeran, jangan dipuji, ya. Tapi kalau dia dipuji biasa saja tidak mempengaruhi, maka boleh kita memujinya di situ. Karena pujian itu tidak boleh dalam Islam. Hukum asalnya adalah fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan jalan memuji diri kalian di situ. Ya, termasuk adalah penggunaan gelar-gelar ini. Jadi kalau orang yang bergelar itu juga tidak, hatinya tidak mau dengan itu, maka boleh dia dikasihkan gelar. Kan ulama tidak boleh, misalkan Imam An-Nawawi dulu kan dijuluki dengan misalkan adalah Muhyiddin. Muhyiddin adalah yang menghidupkan agama ini. Wah, ini kan berat gelar yang sangat, Syekhul Islam misalkan, itu kan berat itu. Tapi kebanyakan mereka selama hidup, mereka tidak mau dikasih gelar-gelar seperti itu. Ya, tapi apa? Karena dilihat seperti itu, pemberian gelar ini tidak mempengaruhi kepada dirinya itu, maka gelar ini kemudian terus dipakai oleh para ulama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk itu mengagungkan dirinya, ya. Kewajiban makhluk adalah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh diagungkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia adalah sama kedudukannya di hadapan Allah, ya, ketakwaan mereka yang berbeda itu pun di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, ya. Jadi ketakwaan seseorang itu berbeda di hadapan Allah. Sebutkan in akramakum indallah, kan itu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di sisi manusia, manusia itu harus bisa menempatkan diri sama dengan yang lainnya. Nah, ini yang kadang salah itu. Jadi walaupun dia orang paling mulia, paling soleh, paling bertakwa, itu nanti di sisi Allah baru berbeda di situ. Tapi kalau itu masih ada di sisi manusia, maka sama, tidak boleh dibedakan. Maka ayatnya in akramakum indallah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah. Itu adalah orang-orang yang paling bertakwa di situ. Tetapi kalau di sisi manusia adalah sama, ya, tidak boleh membedakan satu sama lainnya di situ. Allah alam bisawab, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.